saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Hari ini mulakan Allah. Ada cerita menarik yang ini menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Suatu hari ada beberapa orang Yahudi, lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Muhammad. Mendengar seperti itu, Ibunda Aisyah langsung marah. Kata Ibunda Aisyah, Wa'alaikum wa la'natullahi alaikum wa ghadiballahu alaikum. Kata Ibunda Aisyah, semoga kecelakaan itu juga bagi kalian. Karena tadi yang disampaikan oleh Yahudi apa? Assam, bukan assalam. Assalamualaikum. Semoga kecelakaan bagi wahai Muhammad. Mendengar itu Ibunda Aisyah marah. Karena yang paling tahu akhlak Nabi adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibunda Aisyah, semoga engkau juga celaka. Semoga laknat Allah untukmu dan semoga murka Allah untukmu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan nih hadirin. Kata Ibunda Aisyah, ya ikhwanal qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Masya Allah, tajam atau enggak tuh? Tajam hadirin. Tapi kalau antum yang belajar Al-Quran, antum akan faham bahwa itulah yang difirmankan Allah tentang Yahudi dalam surah Al-Ma'idah. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Orang-orang yang dilaknat Allah, orang-orang yang dimurkai Allah, dan sebagian mereka dirubah menjadi kera dan babi. Ternyata hadirin muliakan Allah, orang mulia itu sekalipun dia marah, keceplosan, temperamen, ya, spontanitas, itu tidak keluar dari Al-Quran. Dan Ibunda Aisyah itu orang yang paling cerdas luar biasa hadirin muliakan Allah. Antum mau tahu sisi kecerdasannya? Sahabat itu semuanya bingung tentang sosok Aisyah. Ada pernah sahabat yang mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau faham hadis, kami enggak heran. Karena ketika Nabi mengisi majelis ilmu seperti ini, maka Ibunda Aisyah selalu berada di belakang pintu. Dan kita semua tahu kalau umpama ini kiblat Masjid Nabawi, maka hujrah Aisyah itu ada di sebelah kanan. Dan Nabi biasa mengisi kajian di sebelah sana. Sehingga ketika Nabi mengisi majelis ilmu, Ibunda Aisyah mencatat hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya para sahabat heran. Para sahabat mengatakan, wahai Aisyah, kalau anda faham hadis, kami enggak heran. Kalau anda faham fikih, kami enggak heran. Kalau anda faham Quran, kami enggak heran. Tapi bagaimana mungkin anda bisa faham ilmu kedokteran? Ini yang aneh. Gitu. Ya, kalau ilmu syar'i, kita enggak heran. Anda istri Nabi, selalu mendengarkan Nabi di balik bilik, tapi bisa faham ilmu kedokteran itu gimana ceritanya? Nah, diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ya, bahwa suatu hari ketika Nabi sudah menjelang ajalnya, Nabi sempat diracuni oleh seorang Yahudi. Ya, kemudian Nabi sakit-sakitan beberapa hari dan ada utusan, ya, beberapa dokter dari Romawi itu memberikan ramuan kepada Nabi SAW. Dari situ Ibunda Aisyah memperhatikan tuh. Dan ilmu itu enggak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Artinya apa, hadirin? Ibunda Aisyah cerdas luar biasa. Dalam hal ilmu dia pakarnya. Di antara ulama'nya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Karenanya ketika spontan Ibunda Aisyah marah, suaminya dicela. Siapa yang gak marah hadirin? Istri antum tahu bagaimana sosok antum, solehnya antum. Tiba-tiba antum dicela sama orang tanpa ilmu. Mereka gak paham siapa sosok antum. Tentu istri yang solehah akan marah dan akan membalas mungkin celaan itu. Dan itu pun yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala kepada orang Yahudi tersebut. Tapi antum tahu apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Nabi mengompor-ngomporin terus Aisyah? Kayaknya kurang. Enggak, hadirin. Dicegah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan ya Aisyah." Hei, tenang Aisyah, tenang, jangan seperti itu. Innallaha yuhibbur rifq fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu mencintai kesantunan, kelembutan, kelemahan di setiap perkara. Ya. Kata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, awalam tasma' maqalu?" Ya Rasulullah, kau enggak dengar tadi dia mengatakan apa? Kata Nabi SAW, "Awalam tasma'i maqultu?" Kau enggak dengar tadi aku juga balas apa? Kata Nabi SAW. Nabi balas, "Wa 'alaik." Gitu. Artinya ketika didoakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, semoga kecelakaan bagimu ya Rasulullah." Nabi jawab apa? "Wa alaik, dan sama-sama bagi anda juga kecelakaan." Tetapi kalimat assam, kalimat cacian, makian, itu enggak keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bisa membalas orang yang mencela beliau tanpa harus mencela orangnya. Itu diantara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu.